بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصالحين من كلام سيد المرسلين. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Ikhwati fillah a'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah sekalipun agak terlambat, cuma 20 menit terlambatnya, eh 26 menit katang, karena kemacetan. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Poin terakhir yang sedang kita bahas adalah bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Orang yang menentang salah satu saja dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita sudah membahas dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, bahwa Ibnu Abbas melihat ada seorang laki-laki yang menggoyang-goyangkan badannya ketika mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah. Dia menggoyangkan badannya karena mengingkari hal itu. Maka berkata Ibnu Abbas, apa perbedaan dari sifat-sifat itu? Kenapa yang itu diyakini, yang ini diingkari? Contoh yang diyakini Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Tapi ketika menjelaskan Allah istiwa di atas arasy, Allah turun dari arasy ke langit dunia, itu diingkari. Padahal tidak ada perbedaan. Lalu kata Ibnu Abbas, yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihihi. Mereka menerima ayat-ayat yang muhkamnya, tapi mereka binasa ketika mensikapi ayat-ayat yang mutasyabihnya. Kemarin hadis ini sudah kita bahas, bahwa secara umum dari hadis itu kita mengetahui bahwa ayat Allah ada yang muhkam alias jelas, gamblang, ada yang mutasyabih. Adanya ayat yang mutasyabih ini juga dikukuhkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Itulah ayat-ayat yang muhkam sebagai ummul kitab, dan ada ayat-ayat lain yang mutasyabihat. Kita juga sudah jelaskan kemarin bahwa ayat yang mutasyabihat ada dua jenis. Ada yang mutasyabihat mutlak, ada yang nisbi. Adapun ayat yang mutasyabihat mutlak, artinya ayat tersebut maknanya tidak ada yang tahu di kalangan manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut mutasyabih mutlak. Yang kedua, ada lagi yang mutasyabih nisbi. Nisbi itu relatif, lawan dari mutlak. Maknanya adalah ayat yang maknanya samar bagi sebagian orang alias tidak diketahui, tapi jelas difahami oleh sebagian orang yang lain. Dan kedua-duanya diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu takwil dari ayat-ayat yang mutasyabih tadi kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Para mufassirin ketika menafsirkan ayat ini berbeda menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, ada yang meletakkan waqaf pada illallah sampai di sana, sehingga makna ayat ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu makna atau takwil dari ayat yang mutasyabihat tadi kecuali Allah. Sudah titik di sana, waqaf di sana. Waqaf itu berhenti, yang menunjukkan itu adalah kalimat terakhir atau kata terakhir dari kalimat tersebut. Sehingga tidak ada yang tahu ayat yang mutasyabih tadi maknanya kecuali hanya Allah. Manusia enggak ada yang tahu. Ini maknanya mutasyabih mutlak. Golongan kedua, ada lagi mufassirin yang meletakkan waqafnya pada warrasikhuna fil ilmi. Wama ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Nah, sampai di sana. Tidak ada yang tahu makna ayat-ayat yang mutasyabih tadi kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi yang tahu makna ayat yang mutasyabih ada dua pihak, satu Allah, satu lagi orang-orang yang ilmunya mendalam. Adapun orang yang ilmunya dangkal enggak faham makna ayat yang mutasyabih tadi, maka ini maknanya mutasyabih nisbi. Adapun contoh adalah orang-orang atau yang mutasyabih mutlak, hanya Allah yang tahu. Manusia tidak tahu, sekalipun para nabi. Yaitu tentang hakikat dari sifat Allah tersebut dan hakikat dari seluruh perkara-perkara gaib yang diterangkan di dalam Al-Quran. Contoh umpamanya tentang sifat Allah Azza wa Jalla, manusia termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengetahui makna dari sifat itu. Seperti mendengar, Allah mendengar, Allah melihat. Kita hanya tahu makna mendengar dan melihat. Mendengar artinya idrakus saut, mampu menangkap suara. Melihat artinya idrakun nur, mampu menangkap cahaya oleh mata. Itu makna mendengar dan melihat. Tapi bagaimana hakikat dari mendengar dan melihatnya Allah, maka itu tidak ada yang tahu, termasuk para nabi sendiri. Contoh lain, hakikat dari penjelasan tentang surga. Manusia tidak tahu hakikat surga yang sebenarnya. Allah hanya memberitahukan gambaran lisan dan tulisan. Di surga ada makanan, ada buah-buahan. Nama buah-buahannya disebut, ada rumman, delima, ada pisang, talhun nadid, pisang yang tersusun. Ada nakhal, ada a'nab, anggur disebut. Ada rumah-rumah qasr atau istana di surga. Ada bidadari-bidadari surga. Ada piring-piring dan gelas-gelas dari emas dan perak. Ada perhiasan mutiara-mutiara. Ada sutra-sutra sebagai pakaian bagi para ahli surga. Kita hanya mengetahui gambaran itu, tapi bagaimana hakikat dari hal tersebut semuanya? Hakikat dari anggurnya apakah sama dengan anggur yang ada di dunia? Demikian juga apa namanya istananya, demikian juga bidadari surganya, demikian juga makanannya, demikian juga perhiasannya, apakah sama dengan yang ada di dunia? Itu semuanya mutasyabihat bagi seluruh manusia, disembunyikan oleh Allah. Allah berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, jiwa manapun tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan, disamarkan bagi para ahli surga berupa kebahagiaan. Oleh karena itu, nama-nama yang disebutkan di dalam surga berupa nama buah-buahan atau nama jenis perhiasan seperti emas dan perak, atau nama barang-barang seperti piring-piring dan gelas, sekedar namanya yang sama dengan nama benda di dunia, tapi hakikatnya tentu saja samar bagi kita. Makanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illal asma. Di surga itu tidak ada sesuatu pun yang sama dengan barang yang ada di dunia, kecuali sekadar kesamaan nama saja. Namanya saja sama, nama anggurnya sama, nama pisangnya sama, nama delimanya, nama buah-buahan yang lainnya, dan nama daging-daging burungnya, nama madunya sama. Tapi hakikatnya tentu saja tidaklah sama alias berbeda. Itu yang mutasyabihat. Mutasyabihat dari segi hakikat. Oleh karena itulah maka mutasyabihat betul ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi ulama ikhtilaf antara mutasyabihat mutlak dengan nisbi. Kita juga sudah jelaskan, bila mutasyabihat ini disebut menyendiri dalam satu kalimat atau dalam satu konteks pembahasan, tidak digabung dengan muhkamat, maka mutasyabihat di sana maknanya adalah yang yashbahu ba'duhu ba'dha fi jawdatihi wa kamalihi, yang saling menguatkan satu sama lain, yang serupa satu sama lain, saling membenarkan dan saling menyempurnakan satu sama lain. Satu ayat menyempurnakan ayat yang lain, satu ayat menjelaskan ayat yang lain, satu ayat mendukung makna dan kandungan ayat yang lain. Itu makna mutasyabihat. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathaniya. Allah lah yang telah menurunkan ahsanal hadith, sebaik-baik ucapan, mutasyabiha, yang mutasyabiha. Yang dimaksud sebaik-baik ucapan di sana adalah Al-Quran. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan, maksudnya Al-Quran. Kata Allah, Al-Quran itu mutasyabiha. Makna mutasyabiha adalah seluruh ayat-ayatnya serupa dalam hal kebenarannya, keadilannya, dan kesempurnaannya. Semua ayat, tidak ada ayat yang tidak sempurna, tidak ada ayat yang tidak adil, tidak ada ayat yang tidak benar. Kalau dia ayat itu berbicara tentang hukum, pasti adil. Kalau ayat itu berbicara tentang informasi, pasti benar. Dan satu ayat dengan ayat yang lain saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan, saling menjelaskan. Itulah makna mutasyabiha. Mathaniya artinya yang dibaca diulang-ulang, karena seluruh ayat pasti dibaca diulang-ulang oleh manusia. Nah, itulah makna mutasyabiha di dalam Al-Quran. Bila mutasyabiha tersebut berdiri sendiri dan tidak digabungkan dengan kata-kata muhkam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun menerangkan bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada manusia untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Ditadaburi itu pertama difahami, kedua dihayati untuk diaplikasikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Sad ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Inilah kitab yang telah kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, mubarakun, yang penuh barokah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar manusia mentadaburi ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang mana yang harus ditadaburi? Tentu saja seluruh ayat, termasuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bahkan ayat-ayat yang menjelaskan sifat Allah Azza wa Jalla disebut a'zamu wa asyrafu mawdu'an wa aktsaru min ayatil ahkam. Ayat-ayat tentang sifat ini adalah materi yang paling agung, materi yang paling mulia, bahkan yang paling banyak, lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat hukum. Hampir tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia untuk melakukan suatu amalan dan itu berbicara tentang aspek hukum, kecuali di akhir ayat itu selalu Allah sebut tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah umpamanya memang menyuruh manusia untuk melakukan sesuatu, maka di akhir ayat itu innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah maha alim dan maha hakim. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Begitu dan begitu seterusnya. Ayat-ayat tentang sifat jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat tentang hukum. Oleh karena itulah, maka apabila ayat tentang sifat lebih penting, lebih agung, lebih mulia dibanding ayat-ayat tentang hukum, ya, maka memahami, mentadaburi ayat-ayat tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala lebih penting. Karena apa? Karena ayat itu berbicara tentang zat yang terpenting di alam jagat raya ini. Apa yang terpenting, teragung, termulia di alam jagat raya ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih penting dari Allah. Tidak ada yang lebih agung, lebih mulia. Tidak ada yang harus lebih diprioritaskan bagi seorang muslim kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbicara tentang nama Allah, berbicara tentang sifat Allah adalah berbicara tentang sesuatu yang teragung dan terpenting bagi kita. Oleh karena itu, kalau ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang berbicara tentang kisah masa lalu, ayat-ayat yang berbicara tentang makhluknya, baik itu surga ataupun neraka, kita membaca dan mempelajari dengan penuh pemahaman dan penghayatan, maka menghayati dan memahami secara benar ayat-ayat tentang sifat jauh lebih utama. Oleh karena itulah, maka mendalami ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan prioritas bagi kita untuk kita bahas, untuk kita bicarakan. Berdasarkan hal itulah, maka dari aspek makna, nama-nama dan sifat Allah tidaklah termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat, karena maknanya terfahami. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah was-shawab, annahu laysa fil Qur'an syai'un mutasyabihun 'ala jami'in nas min haitsul ma'na, walakin al-khata fil faham, wa qad yaqsuru al-fahm an idraqil ma'na aw yafhamuhu 'ala ma'nan khata, wa amma bin nisbat lil haqa'iq fama akhbara Allah bihi min amril ghaib fa tashabuhun 'ala jami'in nas. Yang benar adalah tidak ada di dalam Al-Quran satupun ayat yang mutasyabihat bagi seluruh manusia dari aspek makna. Semua ayat Al-Quran maknanya terfahami, tidak ada yang mutasyabihat. Tapi kadang orang salah dalam memahami atau parsial di dalam memahami, dalam menjangkau maknanya, atau memahami secara keliru. Jadi seluruh makna ayat Al-Quran muhkam, termasuk ayat-ayat tentang sifat. Bisa dijelaskan maknanya, baik itu sifat fi'liyah seperti sami', basir gitu ya, nuzul, maji dan seterusnya, ataupun sifat dhatiyah seperti umpamanya al-yad, tangan, kedua mata, wajah dan yang lain-lainnya. Semuanya dari aspek makna terfahami, muhkam dan bukan mutasyabih. Tapi dari aspek hakikat, seluruh yang Allah informasikan tentang urusan-urusan yang gaib, maka itu seluruhnya mutasyabihat. Dan sifat serta nama Allah termasuk aspek gaib. Kita tahu makna tangan, tapi bagaimana hakikat keadaan yang sebenarnya dari tangan Allah gaib bagi kita, mutasyabih bagi kita. Muhkam maknanya, mutasyabih hakikatnya. Kita tahu makna mendengar, dan hakikat dari mendengarnya manusia kita tahu. Oh begini cara mendengar kita sebagai manusia. Makanya kita tahu makna mendengar dengan makna idrakus saut, mampu menangkap suara. Adapun hakikat dari mendengarnya Allah kita tidak tahu. Yang jelas hakikat dan cara dari mendengarnya Allah tidak sama dengan hakikat dan cara mendengarnya makhluk manapun. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Jangankan tentang Allah, tentang makhluk Allah tapi masih gaib, kita pun tidak tahu tentang hakikatnya. Hakikat surga, hakikat bidara, bidadari, bidadari surga yang tentu saja berbeda dengan bidadari di dunia. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, bidadari surga itu tulang sumsumnya juga kelihatan dari balik punggungnya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana itu. Yang kita bayangkan mungkin terbuat dari kaca gitu. Itu keliru, salah. Bayangan yang salah, yang keliru. Allah sengaja sembunyikan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi dari aspek makna seluruh ayat adalah muhkam. Tapi dari aspek hakikat, perkara-perkara gaib seluruhnya adalah mutasyabihat. Dalil terakhir dalam bab ini, walamma sami'at quraisyun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur rahman ankaru dzalik fa'anzalallahu fihim wa hum yakfuruna birrahman. Ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Ar-Rahman, Mereka mengingkari nama Ar-Rahman ini. Mereka bukan mengingkari Allahnya, karena mereka meyakini Allah itu ada. Mereka meyakini Allah pencipta. Mereka meyakini Allah pengatur rizki. Mereka meyakini Allah itu ada. Tapi mereka ingkarnya kepada Ar-Rahman sebagai salah satu nama Allah. Jadi ketika Nabi SAW menyebut Ar-Rahman, mereka ingkari. Makanya Allah berfirman, wahum yakfuruna birrahman. Mereka kufur kepada Ar-Rahman. Yang dimaksud Ar-Rahman di sini nama bagi Allah. Mereka mengingkari nama ini walaupun tidak mengingkari keberadaan Allahnya. Asal dari asbabun nuzul ayat ini tentang salah seorang utusan Quraisy namanya Suhail bin Amr. Dia ini utusan orang Quraisy untuk berdiplomasi dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Nabi dan rombongannya dari Madinah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Beliau membawa binatang-binatang sesembelihan sebagai hadyu. Membawa golok untuk menyembelih, bukan pedang untuk perang, karena bukan untuk perang. Pisau, golok untuk menyembelih ya dibawa. Mereka datang untuk haji. Kenapa Nabi SAW berangkat seperti itu? Karena beliau menerima wahyu dari Allah dalam bentuk mimpi. Apa mimpinya? Mimpinya beliau memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman, dalam keadaan tahalul, baik halak ataupun qasr. Qasr itu hanya dipendekkan tapi merata. Halak itu digundul semuanya. Dalam keadaan aman dan tidak ada yang ditakutinya. Itu mimpi beliau, dan mimpi beliau adalah wahyu. Maka karena yakin terhadap kebenaran wahyu, beliau mengajak para sahabat sebanyak lebih dari 1400 orang berangkat ke Mekah untuk haji. Sampai di lembah Hudaybiyah berhenti dulu, mengutus utusannya. Utsman bin Affan meminta izin ke orang Quraisy untuk memasuki Mekah dalam rangka haji. Tapi akhirnya, ringkasnya cerita, orang kafir Quraisy mengutus utusannya namanya Suhail bin Amr, salah seorang diplomat mereka, untuk bernegosiasi dengan Nabi SAW. Lalu terjadilah sebuah perjanjian yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah. Hudaybiyah nama tempat di sana. Lalu Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menuliskan isi perjanjian itu. Kata Nabi, ya Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkatalah Suhail bin Amr, Ammar Rahman, fala wallahi ma adri mahi. Adapun Ar-Rahman, maka demi Allah aku tidak tahu siapa dia. Apa Ar-Rahman itu? Ya. Mereka berkata, innana la na'rifu Rahmanan illa Rahmanul Yamamah. Kami tidak mengenal Rahman kecuali hanya Rahman Yamamah, salah satu penguasa di sana. Adapun Rahman sebagai nama Allah Azza wa Jalla, mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari nama walaupun tidak mengingkari musamma. Musamma itu yang diberi nama. Siapa yang diberi nama dengan nama Ar-Rahman? Allah. Mereka mengingkari nama tapi tidak mengingkari musamma. Mereka mengingkari Ar-Rahman walaupun tidak mengingkari Allah yang diberi nama dengan nama Ar-Rahman. Maka Allah menurunkan ayat yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ketiga, wahum yakfuruna birrahman. Mereka kufur kepada Ar-Rahman, artinya kepada salah satu di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Wa fil ayati dalilun ala anna man ankara isman min asma'illahi thabitati fil kitab aw fis sunnah fahuwa kafirun liqaulihi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman. Di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa siapa orang yang mengingkari salah satu di antara nama-nama Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka dia itu kafir berdasarkan ayat ini. Wahum yakfuruna birrahman, mereka kufur kepada Ar-Rahman. Adapun yang dimaksud dengan walamma sami'at Quraisyun, ketika orang Quraisy mendengar Rasul selesai menyebut nama Ar-Rahman, di sini disebut Quraisy. Maksudnya wallahu alam ini mim babil 'amil ladzi urida bihil khasa. Ini termasuk ucapan yang masuk pada kaidah dzikrul 'am wa urida bihil khasa. Disebut keseluruhan tapi yang dimaksud sebahagiaan. Di sini disebut oleh hadis ini walamma sami'at Quraisyun, ketika orang Quraisy mendengar. Apakah maksudnya semua orang Quraisy? Tidak. Tidak seluruh orang Quraisy. Sebab Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu juga orang Quraisy. Para sahabat Muhajirin mayoritas mereka orang Quraisy, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga suku bangsanya adalah suku Quraisy. Jadi disebut Quraisy ya nama dari sebuah kabilah, tapi yang dimaksud adalah hanya segelintir orang Quraisy. Tidak seluruhnya. Ini kalau tidak salah ada istilahnya dalam bahasa Indonesia, cuma saya lupa. Maklum sekarang mah sudah bukan lagi siswa. Disebut keseluruhan tapi yang dimaksud adalah sebagian. Contoh dalam kalimat bahasa Indonesia umpamanya Indonesia dihantam 10-0 oleh negara lain. Main bola biasanya 10-0. Indonesia dihantam oleh negara lain. Apakah maksudnya seluruh rakyat Indonesia? Enggak, cuma 11 orang. Dengan cadangannya mungkin berapa? 15 orang berapa? Atau 20? Dengan ofisialnya adalah 50 orang gitu ya. Itu yang dihantam. Kita mah enggak. Tapi disebut seluruh rakyat, seluruh Indonesia. Indonesia dihantam sekian nol oleh negara lain. Hadis ini pun demikian. Walamma sami'at Quraisyun, ketika orang Quraisy mendengar, maknanya tidak seluruh orang Quraisy, hanya segelintir orang. Karena tidak seluruh orang Quraisy mengingkari Ar-Rahman sebagai nama bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa dibolehkan bagi kita menyebut sebuah komunitas walaupun yang dimaksud adalah segelintir orang dari kalangan mereka. Berdasarkan hal itu pulalah maka Allah Subhanahu wa taala menisbatkan ya penamaan Yahudi kepada orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ya orang Yahudi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengikuti kebiasaan pola pikir dan keyakinan orang-orang di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Allah berfirman tentang orang-orang Bani Israel Yahudi di kalangan Nabiullah Musa, wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah. Dan ingat ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. Kalian yang dimaksud di sini siapa? Yahudi. Yahudi yang mana? Apakah seluruh Yahudi? Tidak. Tapi Yahudi yang hidup di zaman Nabiullah Musa, Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa, wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat bukit Tur Sina di atas kepala kalian. Perjanjiannya di atas apa di bawah gunung yang diangkat. Ayo berjanji. Khudhu ma atainakum biquwa. Isi perjanjiannya. Ambil, pegang teguh apa yang kami berikan kepada kalian dengan sepenuh kekuatan kalian. Yang dimaksud yang kami berikan kepada kalian adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa. Di sana berisi firman Allah Azza wa Jalla yang merupakan petunjuk, tuntunan dan tuntutan bagi kaum Bani Israel di kalangan zaman Nabiullah Musa. Ya, khudhu ma atainakum biquwah, dengan sepenuh kekuatan, bukan asal-asalan. Ini perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari orang-orang Bani Israel di kalangan di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam. Sekalipun ayat ini tentang mereka berlaku juga bagi orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tetap disebut dengan sebutan Yahudi. Dan ternyata orang Yahudi di zaman Nabiullah Musa ingkar kepada perjanjian ini. Dan keingkaran ini yang kemudian diikuti oleh anak turunnya sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berkarakter seperti itu dan dinamai dengan sebutan Yahudi juga. Oleh karena itulah, walaupun ayat tadi perjanjian yang Allah ambil dari kalangan Bani Israel bukan dari orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka satu komunitas dengan orang yang hidup di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Inilah ikhwan azanillahu wa iyyakum penjelasan bab ini tentang hukum orang yang mengingkari salah satu saja di antara nama-nama atau sifat Allah Azza wa Jalla, dia terjerumus ke dalam kekeliruan yang fatal di dalam aspek akidah. Dianggap selesai bab ini, dan bab berikutnya kita akan memasuki materi lain, tapi akan kita bahas insyaallah pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada siapa, Ari atau Abdul Basit yang ada di Abdul Ghaffar yang ada di Radio Roja Cilengsi, persilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Nah, sebagaimana disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang bergabung 021-823-6543 atau pesan singkat Anda dapat Anda kirimkan di 081-989-6543 atau juga di 081-317-7-6543. Mengawali sesi tanya jawab, satu pertanyaan dari pesan singkat yang kita akan bacakan. Ada seorang ibu dari Indramayu mau bertanya, Ustaz, apakah boleh kita menyebut asma Allah, contohnya Ya Razak, Ya Ghani, dibaca khusus setiap sholat baik wajib maupun sunnah, misal sebanyak 200 kali, apakah sesuai sunnah Ustaz? Jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Iya, wa jazakillahu khairan. Salah satu ibu di Indramayu, bolehkah kita menyebut asma Allah setiap ba'da salat fardu, Ya Razak, Ya Wahab, Ya Rahman, Ya Rahim? Iya, pertama Bu, menyebut nama Allah Azza wa Jalla, nama yang manapun, ya, tentu saja dianjurkan, baik ketika berdoa tawassul kepada nama-nama itu atau sekedar berzikir menyebut nama itu, itu bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki asmaul husna. Silakan kalian berdoa dengan menyebut nama-nama itu. Fad'uuhu biha, silakan kalian panggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama itu. Ya Razzaq, Ya Wahhab, ya, itu dibolehkan saja, ya. Kapanpun, dimanapun, selama itu momen dan tempat yang tidak terlarang untuk berzikir. Adapun di tempat-tempat yang terlarang untuk berzikir, jangan berzikir seperti lagi jongkok atau duduk di toilet, jangan sambil ngeden sambil ya rezak, jangan, nggak layak. Atau berzikir ketika mengaji seperti ini momennya yang tidak pas, ya, karena akan terhinakanlah ilmu yang disampaikan di majelis seperti ini. Jadi di momen-momen umum dibolehkan dan itu bagus. Akan tetapi tidak boleh menetapkan jumlah tertentu tanpa ada instruksi dari Allah dan Rasulnya. Umpamanya kita menyebut atau meniatkan saya mau menyebut nama Ar-Razzaq sekarang 100 kali. Hanya 100 kali, tidak kurang, tidak lebih. Setiap jam sekian atau seusai setiap sholat fardu kita menyebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq 100 kali. Ini bilangan 100 kalinya siapa yang menetapkan? Apakah diri kita? Kalau diri kita, berarti kita membuat syariat baru untuk diri kita. Dan ini tidak boleh. Karena pembuat syariat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka selama Allah dan Rasulnya tidak menyebut angka, tidak menyebut bilangan ketika berzikir, jangan kita tetapkan angka dan bilangan tertentu ketika berzikir. Silakan sebut nama Allah sebanyak mungkin tanpa menetapkan jumlah tertentu, waktu tertentu, dan momen tertentu. Berzikir diperintahkan secara mutlak, maka biarkanlah dia dalam kemutlakannya. Ketika sesuatu yang mutlak kita batasi, kita muqayyadkan, berarti kita menetapkan syariat tanpa instruksi dari Allah dan Rasulnya, maka itu tidak boleh. Jadi silakan ibu yang di Indramayu menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, ya, tapi tidak menetapkan jumlah tertentu yang kita tetapkan menurut otak kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Assalamualaikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kita masih menantikan sesi tanya jawab ini. Silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang bertanya secara langsung. Kita persilakan. Ya, silakan. Naam. Ya, assalamualaikum Bapak. Halo. Iya. Iya, silakan Pak. Saya dengan Umoji. Naam, Umoji. Iya, silakan bertanya. Begini Pak Ustaz, saya mau menanyakan mengenai apakah memang pada saat berwudu kita sama akhwat atau maksudnya perempuan itu kita tidak boleh memperlihatkan aurat kita itu. Jadi kita memang berwudu itu jangan terbuka, apa maksudnya, tangan kita atau rambut kita, begitu aja. Jadi kalau terlihat batal begitu ya? Maksudnya kita tidak boleh pada saat sama-sama berwudu kita menyembunyikan rambut, jangan sampai terlihat oleh wanita lain gitu. Baik. Apakah memang begitu? Ya, ya. Sudah ditanggap, diterima jawabannya. Umu, silakan Ustaz. Iya, Umu Lia, kalau enggak salah ya, barakallahu fiik. Ketika wanita wudu di tempat wudu wanita, boleh enggak bagian tubuh yang menjadi anggota wudu terlihat oleh sesama wanita? Seperti kepala dengan rambutnya, seperti tangan sampai sikutnya, seperti kaki sampai mungkin betisnya. Taib, barakallahu fiik. Dibolehkan seorang wanita memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya kepada sesama wanita, seperti memperlihatkan wajahnya bagi orang yang selama ini terbiasa menutup wajah dari laki-laki, memperlihatkan rambutnya, memperlihatkan sampai sikutnya, tangan sampai sikutnya, memperlihatkan kaki sampai lututnya. Dibolehkan selama diyakini wanita kawannya tersebut tidak akan membongkar rahasia kondisi fisik kita kepada lelaki yang menjadi suami dia, kawan dia, saudara dia, dan seterusnya. Selama itu tidak dikhawatirkan, dibocorkan, diinformasikan kepada orang lain, maka dibolehkan bagi sesama wanita membuka rambutnya di hadapan sesama wanita, baik untuk berwudu ataupun untuk yang lain, kakinya sampai lututnya, tangannya sampai betisnya, sikutnya, maka itu dibolehkan tidak apa-apa. Kecuali kalau ada seorang wanita yang selama ini comel. Tahu comel ya? Comel itu dia suka cerita kepada suaminya, kepada laki-laki yang jadi saudara dia, isi fulana itu hidungnya begini, bibirnya begini, kulitnya, rambutnya. Ah, dia suka begitu, maka tidak boleh kita memperlihatkan ya bagian tubuh kita apabila khawatir akan diceritakan, karena memang karakter dia begitu. Nasihati orang itu, enggak boleh loh menceritakan kondisi fisik sama wanita kepada lelaki lain, sehingga seolah-olah lelaki itu punya gambaran yang utuh tentang wanita yang diceritakan itu ya. Jadi boleh ibu, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi maupun kaum muslimin yang lainnya. Masih di lain-lain telepon, silakan untuk anda yang bertanya. Nah, waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan bapak siapa, di mana? Oh, dari Damas Raya, Pak. Nah, bapak siapa ini? Pak Ali. Pak Ali, silakan, Pak. Oh, saya mohon jelaskan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, Pak. Apakah seperti yang dicontohkan saudara-saudara kita yang ada keluar 3 hari, 4 hari, atau buat haul gitu, Pak? Apakah itu seperti itu, Pak? Kalau bukan seperti itu, contoh itu dari mana gitu, Pak? Baiklah. Iya. Ditunggu jawabannya, Pak, ya. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ali. Iya, Pak Ali di Keramat Raya, barakallahu fik. Apakah ada tuntunannya dakwah dalam bentuk keluar dari rumah, meninggalkan anak, istri, dan seluruh tanggung jawabnya? Keluar dengan menetapkan waktu tertentu, 3 hari, 40 hari. Tidak kurang atau tidak lebih. Dakwahnya cuma satu saja, ngajak orang sholat ke masjid. Selain itu tidak ada. Apapun sholatnya, terserah bagaimana cara sholatnya, mau sunnah mau bidah, sebodoh amat. Yang penting sholat berjamaah di masjid. Tapi ada beberapa hal yang harus kita soroti. Pertama, menetapkan waktu dakwah tertentu 3 hari, 40 hari dan seterusnya wajib didasarkan kepada dalil. Konon mereka punya dalil, dan saya pernah bertanya kepada mereka, apa dalilnya harus 3 hari? Kata mereka, dalilnya adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyatakan, kalau kalian bisa melaksanakan 10% dari ajaran Islam ini, kalian selamat masuk surga. 10%. Nah, makanya kita ambil waktu sebulan dari hidup kita, 10%-nya 3 hari keluar untuk dakwah. Setahun genapkanlah 400 hari, jadi keluar 40 hari. Gitu cenah. Saya tanya, itu hadisnya riwayat siapa, dalam kitab apa? Enggak tahu. Sahih apa tidak? Enggak tahu. Kedua, itu kan perkataan Umar, bukan keperkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Umar menyatakan 10% dari ajaran Islam, Anda menerapkan 10% dari waktu hidup, kan enggak nyambungnya. Kalau 10% dari ajaran Islam umpah sholat sehari semalam 5 kali, 10%-nya sekali gitu ya. Saum sebulan 30 hari, 10%-nya 3 hari gitu. Itu aplikasinya. Dan kalau itu terjadi, maka 90% ajaran Islam kok dibuang? Itu bertolak belakang dengan ayat yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, secara keseluruhan 100%. Bukan 10%. Oleh karena itu, dalil itu bertolak belakang dengan ayat, bertolak belakang dengan hadis, Dan belum tentu Umar Ibn Khattab mengatakan demikian. Kalau toh dia katakan benar, penerapannya kok jadi 10% dari waktu hidup kita, bukan 10% dari ajaran Islam. Maka pendalilan mereka dengan dalil ucapan Umar tadi jauh panggang daripada api gitu, yang gak kena sama sekali. Oleh karena itu, kalau kita mau dakwah ada beberapa syarat. Pertama, orang yang berdakwah wajib orang yang berilmu, bukan orang bodoh, bukan orang yang baca Quran aja masih tersandung-sandung, tajwid makhrajnya belum benar, apalagi enggak mengerti bahasa Arab lalu dakwah, itu bahaya. Allah berfirman, kata Al-Quran, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan oleh Muhammad, inilah jalanku, jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, atas landasan ilmu. Ayat ini mewajibkan setiap orang yang berdakwah wajib berilmu, karena harus menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak sekedar ayo sholat, gimana sholatnya, terserah ente. Enggak begitu, diajari tata cara sholat yang sesuai dengan Nabi, tata sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi pertama harus berilmu, yang kedua bukan sekedar ngajak sholat, tapi memberikan penjelasan tentang Quran Sunnah secara keseluruhan. Yang ketiganya tidak membatasi waktu tertentu, hanya 3 hari, 40 hari dalam setahun, enggak. Kapan saja kita memiliki kesempatan untuk berdakwah, silakan berdakwah. Tidak harus mengaji seperti ini, kita ngumpul di warung kopi dengan banyak orang lalu kita kasih 1-2 ayat, itu juga dakwah. Kita duduk di angkot, kemudian banyak orang, kita sapa, apa kabar, mau kemana, dari mana pak, oh ini sebentar lagi waktu sholat, kira-kira kita sholat di mana, dan seterusnya. Masuklah kita ke dalam dakwah yang kita ingin bisa lakukan di mana saja, kapan saja. Tidak dibatasi 3 hari, tidak dibatasi 40 hari dalam setahun. Maka membatasi, menetapkan waktu tertentu tanpa dalil, berarti menetapkan syariat baru tanpa tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Taib, nampaknya cukup sampai di sini saja dulu. Sebentar lagi masuk waktu maghrib. Insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan ini pada Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.